Saudara seiman hafizakumullah, Anda masih bersama 88.2 FM Radio Darussalam Istiqomah memperjuangkan sunnah di atas manhaj salaful ummah. Selanjutnya mari kita simak kajian kitab At-Tibyan bersama Al-Ustaz Abu Karimah Ashkari hafizahullah ta'ala. Kitab yang membahas adab berinteraksi dengan Al-Quran dan hal-hal lain yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pembahasan tentang tempat-tempat Al-Ali Al-Jurri yang masyhur adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Syafi'i bahwa ayat-ayat As-Sajdah yang terdapat di dalam Al-Quran Karim ada 15. Dan pada sebagiannya terjadi perselisihan pada tempat-tempat di mana mereka dianjurkan untuk sujud. Dan telah kita sebutkan beberapa riwayat yang sahih dari ayat-ayat yang ditetapkan sebagai ayat-ayat as-sajdah. Seperti dalam surah Al-Inshiqaq, Al-Alaq, An-Najm dan Sad. Adapun dalam surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan riwayat yang dalam riwayat tersebut secara zahir menunjukkan lemahnya riwayat-riwayat yang datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada hari Jumat. Hanya saja Ibn Battal menyebutkan ijma' para ulama tentang dianjurkannya sujud pada surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Namun yang diperselisihkan di dalam salat. Alhasil kalau sahih secara ijma' dianjurkannya sujud pada surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, maka menunjukkan dianjurkan pula. Yani disunnahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian pula yang telah kita nukilkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an yang menetapkan bahwa dalam surah An-Nahl juga terdapat ayat As-Sajdah. Adapun yang lainnya sisa dari 8 tempat atau 9 dari ayat-ayat yang lainnya membutuhkan dalil baik dari sunnah maupun dari ijma' para ulama ataukah dari perkataan para sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat dalam menetapkan ayat as-sajdah tersebut. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala faslun. Pasal yang berikutnya. Hukmu sujudi tilawati hukmu salatin nafilah. Hukum sujud tilawah adalah hukum salat sunnah. Ini beliau mengatakan bahwa sujud tilawah sama hukumnya seperti salat, yaitu salat sunnah. Fi ishtiratit taharah, dalam hal disyaratkan seorang yang sujud tilawah itu suci anil hadas, suci dari hadas, hadas yang kecil ataukah hadas yang besar. wa 'anil najas, dan suci dari najis. Wa fi istiqbalil qiblah, demikian pula orang yang tidak sujud tilawah hendaklah dia menghadap kiblat. Wa satril aurah, dan hendaklah dia menutup aurah, karena hukumnya sama seperti hukum salat. Hukumnya salat sunnah. Sehingga kalau dia hendak melakukan sujud tilawah, tidak diperbolehkan bagi dia untuk sujud apabila dia dalam keadaan berhadap. Dan tidak boleh sujud dengan tidak menghadap kiblat. Dan tidak boleh sujud kecuali dia harus menutup aurat. Berarti kalau seorang wanita, dia dalam keadaan membuka auratnya, tidak memakai kerudung misalnya, di dalam rumahnya, lalu dia membaca ayat tersebut, maka kalau dia tidak menutup aurat, berdasarkan pendapat ini, maka tidak boleh sujud. Fatahrumu ala man bi badanihi aw thawbihi najasatun ghairu ma'fuwin anha, maka diharamkan terhadap orang yang di dalam tubuhnya atau yang pada tubuhnya, ya, bukan dalam tubuhnya, yang di tubuhnya atau pada pakaiannya ada najis, ya, yang tidak dimaafkan, ya, ini najisnya banyak, ya. Maka tidak boleh berarti sujud tilawah. Wa 'alal muhdits, demikian pula terhadap orang yang berhadap. Illa idza tayammama fi mawdhi'in yajuzu fihi tayammum, kecuali kalau dia bertayammum di tempat yang diperbolehkan bagi dia untuk tayammum. Maksudnya enggak ada air. Wa yahrumu ila ghairil qiblati illa fi safar, dan diharamkan sujud tilawah kepada selain kiblat, yakni tidak menghadap kiblat kecuali dalam keadaan safar. Karena di dalam keadaan safar orang yang sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, maka demikian pula sujud tilawah. Haitsu tajuzun nafilatu ila ghairil qiblah, karena orang yang mengerjakan sholat sunnah di kala safar boleh tidak menghadap kiblat, maka demikian pula sujud tilawah. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih, dan ini semuanya adalah perkara yang disepakati. Mungkin yang dimaksud beliau yang disepakati, ya, ini dari kalangan Syafi'iyah, ya. Sebab permasalahan ini pun termasuk yang diperselisihkan kalangan para ulama, antara mereka yang berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum sholat. Berarti kalau sama seperti hukum sholat, maka harus dalam keadaan suci, ya, harus menghadap kiblat kecuali dalam keadaan safar, harus bertakbir Allahu Akbar sebagaimana sholat sunnah, dan diakhiri dengan salam sebagaimana sholat sunnah. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa hukumnya sama seperti hukum sholat. Sebahagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa tidak demikian. Hukumnya tidak sama dengan hukum sholat. Sebab sujud itu bukan sholat, walaupun dia bahagian dari sholat, iya kan? Wal juz'u hukmuhu laisa hukmul kull. Dan salah satu bahagian dari bahagian sholat tidak, ya, berhukum seperti hukum sholat secara keseluruhan, kecuali apabila ada dalil. Nah, untuk menetapkan bahwa sujud tilawah itu kedudukannya sama seperti sholat sunnah, itu membutuhkan dalil. Apa dalilnya? Ya. Apa hujahnya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan ini? Ya. Tentunya kita harus merujuk kepada kitabullah, sunnatul rasul, untuk melihat mana yang paling rajih. Ternyata tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum sholat. Nah, sedangkan mereka yang mengatakan hukumnya sama seperti hukum sholat, kata mereka, karena sujud itu bahagian dari sholat. maka bahagian dari sholat mengambil hukum sholat. Tapi dalil ini lemah. Nah, ya. Kita mengatakan bahwa hukum sujud walaupun dia bagian dari sholat, tapi belum tentu mengambil hukum sholat kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, dan itu ma'ruf. Sama seperti takbir misalnya. Allahu Akbar. Bukankah di antara bagian sholat itu ada takbir? Iya kan? Takbir. Ya, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, kita bertakbir. Tapi kalau misalnya anda mengatakan Allahu Akbar, apakah ini sholat? Bukan. Sepakat para ulama mengatakan itu bukan sholat. Padahal takbir bahagian dari sholat. Iya kan? Nah, contoh lain, Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah bahagian dari sholat. Tapi kalau anda membaca surah Al-Fatihah, apakah disyaratkan harus berwudu? Apakah disyaratkan harus membaca Al-Fatihah? Sebab dia bahagian dari sholat. Tidak demikian. Kalau di luar sholat kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, itu bukan sholat. Walaupun Al-Fatihah bagian dari sholat. Demikian pula sujud. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah bahagian dari sholat? Kalau tidak ada dalil, berarti asal hukumnya bahwa sujud tidaklah mengambil hukum sholat. Dan ini yang sahih. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga dalam hal ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah tidaklah mengambil hukum sholat sunnah, maka dibolehkan bagi orang yang sujud tilawah untuk sujud tentunya di luar sholat. Ya, sujud di luar sholat, nah, dalam keadaan tidak bersuci. Walaupun paling afdal bersuci ya, sepakat untuk mengatakan itu paling afdal. Tapi kalau dia dalam keadaan berhadap, dia sujud, boleh. Dan dia boleh sujud dalam keadaan tidak, walaupun tidak dimulai dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salat. Itu kalau di luar salat. Nah, ini yang sahih dalam hal ini. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Bahwa tidak disyaratkan. Terkecuali kalau sujud tilawah dikerjakan di dalam sholat. Nah, ini lain lagi hukumnya. Mengambil hukum sholat. Kalau sudah dikerjakan dalam sholat, ya tentunya harus bersuci. Karena dia mengambil hukum sholat. Nah, harus menghadap kiblat. Nah. Dan juga takbir. Bertakbir pada saat berpindah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir setiap turun dan naik. Turun dan naik. Ya, hadis ini umum. Yang menunjukkan bahwa takbir pada saat sujud tilawah di dalam haslun pasal yang beli apabila dia membaca ayat sajdah yang terdapat dalam surah Shad. Faman qala innaha min azaimi sujud qala yasjud sawa'un qara'aha fi sholati aw kharijiha. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa shaf termasuk di antara hal-hal yang ditekankan untuk sujud, maka dia mengatakan hendaklah dia sujud apakah dia membacanya di dalam salat ataukah di luar salat. Kasairi sajadat, seperti ya, ayat-ayat sajadah yang lainnya. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laysat min al-azaim, adapun Imam Syafi'i dan selain yang mengatakan bahwa surah Shad atau ayat sajadah dalam surah Shad itu bukan suatu hal yang ditekankan dan itu yang terdapat dalam hadis. Fa qalu, maka mereka mengatakan idza qara'aha kharij as-salati ustahibba lahu as-sujud. Kalau dia membacanya di luar salat, maka dianjurkan sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha kama qaddalna. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sebagaimana yang telah kami sebutkan pada surah Shad. Wa in qara'a qara'aha fi sholati lam yasjud. Namun kalau dia membacanya di dalam sholat, maka jangan dia sujud. Nah, jangan dia sujud. Fa in sajada wa huwa jahilun aw nasin lam tabtul sholatu. Kalau dia sujud karena dia jahil, enggak tahu hukumnya, atau dia lupa, maka sholatnya tidak batal. Walakin yasjudu lis-sahwi, namun hendaklah dia sujud sahwi. Wa in kana aliman fasahihu annahu tabtul sholatu. Apabila dia mengetahui bahwa sholat itu bukan di antara yang ditekankan untuk sujud, maka yang sahih sholatnya batal. Li'annahu zada fi sholati ma laysa minha fa batalat, karena dia menambah sesuatu di dalam sholat, apa-apa yang bukan dari sholat, sehingga menjadi batal. Yang sahih boleh. Ya, sujud pada saat kita membaca surat sholat pada ayat sajadah berdasarkan umuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laisat min azaimi sujud, makna laisat min azaimi sujud bukan di antara hal-hal yang ditekankan untuk sujud, menunjukkan bolehnya sujud. Ini bukan satu hal yang diwajibkan, tapi sunnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat membaca ayat sajadah beliau sujud pada surah sholat. Dan hadis ini umum. Ya. Hadis ini umum menunjukkan bolehnya di dalam sholat ataukah di luar sholat. Nah, bagi siapa yang mengerjakannya maka tidak batal sholat walaupun dia muta. Yang sahih bahwa boleh, bahkan termasuk di antara sunnah sujud pada ayat as-sajdah yang terdapat dalam surah Shad. Wallahu a'lam. Kalau saja dari syukri fa innaha tabdul salatuhu bila khilaf. Sebagaimana kalau dia sujud syukur maka batal salatnya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa tsani la tabtul, ada pendapat kedua mengatakan tidak batal, li'anna lahu ta'alluqan bis shalah. Karena ada hubungannya dengan salat. Nah, jadi kalau dia sujud syukur bukan dikerjakan di dalam sholat. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sujud syukur dalam sholat. Sehingga jangan dia melakukannya. Kalau dia sujud syukur di dalam sholat, dalam keadaan dia tahu itu, bahwa itu bukan dari sholat, maka batal sholatnya. Dia menambah sesuatu yang bukan dari sholat. Walau sajada imamuhu fi shad likaunihi ya'taqidha min al-azaim. Nah sekarang kalau imamnya sujud dalam surah Shad karena dia meyakini bahwa surah Shad itu di antara hal-hal yang ditekankan untuk sujud tilawah. Wal ma'mum la ya'taqidha, sedangkan makmum tidak meyakininya. Fala yutabi'uhu, maka jangan dia mengikuti. Bal yufariquhu aw yantadhiruhu qa'iman, namun dia menunggu, memisahkan diri ataukah dia menunggu berdirinya imam. Wa idzan tadharahu hal yasjudu lis-sahwi, atau apabila dia menunggunya apakah dia sujud sahwi. Nah, fihi wajhan, ada dua pendapat. Al-adhhar annahu la yasjud, yang nampak bahwa dia tidak sujud. Nah, beliau mengatakan, nah sekarang kalau pendapat imamnya, ya ini keluar dari apa yang telah kita rajihkan. Yang rajih bahwa membaca ayat sajadah dalam surah Shad dianjurkan sujud di dalam sholat ataukah di luar sholat. Namun kalau misalnya kita berpendapat seperti pendapat Al-Imam Nawawi, tidak dianjurkan sujud dalam surah Shad di dalam sholat. Nah, kalau imamnya dia menganjurkan, termasuk di antara perkara yang diperbolehkan, karena termasuk dari al-azaim, maka imamnya sujud tilawah. Nah, pada saat membaca surah Shad, makmumnya tidak sependapat, tidak dianjurkan kata makmumnya, apakah makmum ini mengikuti imam atau memisahkan diri? Nah, kata Imam Nawawi ada dua cara. Apakah dia memisahkan diri, ya, memberontak dari keimamahan, ya, memisahkan diri. Jadi saya lepas dari imam, lalu dia sholat sendiri. Atau dia tunggu sampai imamnya berdiri. Dia tunggu sampai imamnya berdiri, ya, lalu kemudian dia mengikutinya. Yang mana? Nah, kata Imam Nawawi dia harus berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang sahih dalam hal ini adalah diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, lalu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hal sujudnya, dalam hal rukuknya, gerakan turun dan berdiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidak sependapat, kita mengatakan bahwa misalnya kita berpendapat bahwa dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzil As-Sajdah, tidak dianjurkan sujud. Imamnya berpendapat dianjurkan, maka kita mengikuti imam dalam hal ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadikan imam untuk diikuti. Nah, selama itu dalam gerakan ruku sujud. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Fadlun fi man yusannu lahu sujud. Pasal yang berikutnya. Kepada siapakah yang dianjurkan, disunnahkan untuk sujud? Ya, yakni bagi yang membaca ayatus sajadah ataukah bagi yang mendengarkan, siapa saja yang dianjurkan untuk sujud tilawah pada saat melewati ayat-ayat sajadah itu. Ilam annahu yusannu lil qari al mutatahhir bil ma'i aw at-turabi haythu yajuzu sawa'un kana fi as-salati aw kharijan minha. Ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang membaca, maksudnya yang sajadah, yang dalam keadaan suci, baik dengan air berwudu atau mandi, atau dengan tanah bertayamum, ya, dalam perkara yang dibolehkan bagi dia untuk tayamum, apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Nah, telah kita sebutkan tadi bahwa kalau di luar sholat tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan. Sehingga kalau di luar sholat boleh. Misalnya kita sedang membaca Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kita membaca sampai akhir ayat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita sedang baca, padahal kita dalam keadaan berhadap, kita tidak menghadap kiblat, boleh sujud. Nah, ini kalau di luar sholat. Bagi orang yang membacanya, lalu bagaimana dengan orang yang mendengar? Ya, orang yang mendengarkan, apakah juga dia sujud? Sami'i ghairil mustami'i. Disunnahkan bagi orang yang menyimak bacaan tersebut, dan disunnahkan pula bagi orang yang mendengar walaupun dia tidak menyimak. Jadi di sini ada tiga keadaan. Ya, orang-orang yang melewati ayat sajadah. Yang pertama, orang yang membaca. Ya kan? Yang kedua, orang yang menyimak. Yang ketiga, orang yang mendengar. Bisa dipaham ya? Yang membaca jelas. Yang membaca, dia yang membaca. Yang kedua, menyimak. Yang ketiga, mendengar. Apa perbedaan menyimak dan mendengar? Nah, kalau dia menyimak, sudah tentu mendengar. Namun tidak semua orang yang mendengar itu menyimak. Apa ciri-cirinya orang menyimak? Ketika dibaca ayat itu, dia diam. Dia dengarkan. Ya. Dia diam, betul-betul dia menyimaknya, dia memperhatikan. Paham ya? Tapi kalau mendengar, ya dia dengar. Entah dengar orang baca ayat itu, dia saya dengar. Tapi sambil main bola misalnya. Atau sambil apa. Nah, dia dengar. Nah, dan itu ada perbedaan hukum kan. Nah, beda antara orang yang menyimak dengan orang yang mendengar. Sebagai contoh, orang yang mendengarkan musik. Beda antara orang yang menyimak dengan orang yang mendengar. Ketika ada musik diputar, maka dia menyimak. Wah, diputar, dia dengarkan. Nah, ya, walaupun kadang-kadang ya salawat, nah, ya, dia mendengarkan, dia simak. Nah, tinggi rendah nadanya, refnya semuanya disimak semua. Ini namanya istimak, menyimak, dia diam. Nah, ya. Tapi kalau misalnya dia mendengar saja, kadang-kadang kita sulit ya mengingkari ya. Kalau naik angkot misalnya, ya. Nah, dia kalau kita banyak mungkin kita bisa mengingkari. Nah, kalau sendiri, yang lain semuanya senang untuk mendengarkan. Nah, ini kadang-kadang repot di bus-bus. Ayah kita mendengar, tapi kita tidak suka, tidak senang. Mengingkari, minimal hati kita yang mengingkari. Nah, dalam hal ini dia tidak mendapatkan dosa. Nah, yang berdosa yang menyimak. Terjadi perbedaan hukum. Ya. Sehingga dalam hal ini, ya, orang yang menyimak adalah orang yang betul-betul mendengarkan. Sedangkan orang yang mendengar belum tentu menyimak. Nah, di sini kata beliau, tiga-tiganya dianjurkan untuk sujud tilawah. Yang membaca ya jelas dianjurkan. Yang menyimak, ya. Yang mendengar. Nah, ini tiga keadaan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau yang membaca, dalilnya jelas. Yang menyimak, apa dalilnya? Kata para ulama, al-mustami' lahu hukmul qari'. Orang yang menyimak, hukumnya sama dengan hukumnya orang yang membaca. Orang yang menyimak, hukumnya sama dengan hukumnya orang yang membaca. Nah, jadi kalau ada yang membaca Quran, ini menyimak. Yang menyimak ini hukumnya sama dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya. Oleh karena itu, di dalam surah Yunus ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang doanya Nabi Musa alaihissalam. Yang berdoa Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam ayat itu. Ya. Wa qala Musa. Ayat keberapa itu ya, ikhwan, dalam surah Yunus? Ada mushaf. Nah, dalam surah Yunus ayat 88 dan 89. Ya. Coba pada ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa, dan berkata siapa? Musa. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adzab al-alim. Dan berkata Musa, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan Fir'aun dan kelompoknya perhiasan, harta-harta dalam kehidupan dunia ini. Wahai Rabb kami, ya, agar mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Wahai Rabb kami, jadi Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Rabb kami, ya, hilangkanlah harta-harta mereka, ya, dan keraskanlah hati-hati mereka. Sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Setelah itu Allah mengatakan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan, telah dikabulkan doa kalian berdua. Siapa itu kalian berdua? Musa dan Harun. Ya kan? Padahal pada ayat yang sebelumnya yang berdoa siapa? Musa alaihissalam. Tapi Allah mengatakan, telah dikabulkan doa kalian berdua, maka istiqomahlah, janganlah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang tidak punya ilmu. Nah, kata para ulama, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah dikabulkan doa kalian berdua? Karena Nabi Musa alaihissalam berdoa sedangkan Harun menyimak, mengaminkan. Ya. Orang yang mengaminkan hukumnya sama seperti hukum orang yang berdoa. Sehingga dari sini para ulama menjadikan dalil al-mustami' lahu hukmul qari. Orang yang menyimak hukumnya sama seperti hukumnya orang yang membaca. Nah, sekarang yang iskal bagian ketiga. Nah, yang bagian ketiga, yang mendengar. Beliau juga mengatakan dianjurkan. Sebagian para ulama mengatakan yang mendengar saja tapi dia tidak menyimak, maka dia tidak termasuk, ya, dan tidak dianjurkan bagi dia untuk sujud. Wallahu a'lam. Walakin qala Syafi'i, namun berkata Imam Syafi'i, la uakiduhu fi haqqihi kama uakiduhu fi haqqil mustami'. Nah, di sini kata Imam Syafi'i, adapun yang mendengar tapi tidak menyimak, saya tidak menekankan untuk dia sebagaimana yang saya tekankan untuk sujud bagi orang yang menyimaknya. Menunjukkan beliau membedakan antara hukum menyimak dengan yang mendengar. Hadza huwa sahih, inilah yang sahih, kata Imam Nawawi. Wa qala Imamul Haramain min ashabina, berkata Imamul Haramain. Biasanya kalau disebut Imamul Haramain adalah Al-Juwayni. Abu Ma'al Al-Juwayni rahimahullah. Dari sahabat-sahabat kami. La yasjudu sami', orang yang mendengar saja tidak dianjurkan sujud. Ya. Yang dianjurkan adalah yang menyimak. Wal masyhuru al-awwal, yang masyhur adalah pendapat yang pertama, bahwa yang mendengar pun dianjurkan. Wasawa'un kana al-qari'u fi sholati aw kharijan minha. Dan tidak ada perbedaan, sama saja. Apakah yang membaca itu di dalam salat ataukah dia di luar salat? Yusannu lis-sami'i wal mustami'i sujud. Maka dianjurkan bagi yang mendengar dan menyimak sujud. Nah, ini permasalahan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya yang membaca ayat tersebut dia di dalam salat. Nah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di dalam salat. Apakah yang di luar salat pun boleh ya mengikutinya? Kata beliau juga disyariatkan boleh. Nah. Dan beliau menyamakan yang mendengar dan yang menyimak dua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Wasawa'un sajadal qari am la, dan sama saja apakah yang membaca Al-Qur'an Al-Karim itu sujud atau tidak. Hukumnya kan sunnah. Ini masalah yang baru lagi. Jadi kalau misalnya ya, yang membaca ayat tersebut, dia melewati ayat sajidah, tapi dia enggak sujud. Dia tidak sujud. Apakah dianjurkan bagi yang mendengarkan untuk sujud? Nah, walaupun dia tidak sujud, kata Imam Nawawi, iya, dianjurkan. Nah, dianjurkan bagi yang menyimak, yang mendengar untuk sujud, walaupun yang membacanya tidak sujud. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Ya. Kalau yang membaca itu tidak sujud, maka tidak dianjurkan bagi yang menyimak sujud. Tidak dianjurkan. Kenapa? Li'annal asl al-qari. Karena hukum asalnya adalah yang membaca. Kalau yang membaca tidak melakukan, maka cabangnya juga tidak melakukannya. Ya. Nah, asalnya kan yang membaca. Kalau yang membaca tidak melakukan, maka hukum mustami' pun, yang menyimak pun tidak melakukannya. Tidak dianjurkan untuk melakukan. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan kecuali kalau yang membaca itu sujud, ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, berdasarkan beberapa riwayat sebelumnya, ya, bahwa Zaid bin Thabit membaca surah An-Najm, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Nah, para ulama mengatakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud, karena Zaid bin Thabit juga tidak sujud pada saat membaca ayat tersebut. Wallahu a'lam. Hadza huwa sahihul masyhur 'inda ashhab Syafi'i radhiyallahu anhum. Inilah yang sahih dan masyhur menurut para pengikut al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Wa qala sahibul bayan min ashhab Syafi'i. Berkata pengarang kitab Al-Bayan dari murid-muridnya Imam Syafi'i atau dari para pengikut Syafi'i, la yasjudul mustami'u li qira'ati man qara'a fi shalah. Tidak boleh orang yang menyimak itu sujud karena bacaan orang yang membacanya dalam salat. Wa qala Sayyidalani min ashabi Syafi'i. Berkata Sayyidalani, As-Sayyidalani dari para pengikut Syafi'i, la yusannu sujud illa ay yasjudul qari'. Tidak disunnahkan sujud kecuali kalau yang membaca itu sujud. Jadi beliau hanya menyebutkan pendapat-pendapat yang menurut beliau adalah pendapat yang lemah. Wa shawabul awwal, yang benar adalah pendapat yang pertama, dianjurkan sujud. Wa la farqa baina ay yakuna al-qari wa musliman balighan mutatahhiran rajulan. Dan tidak ada perbedaan apakah yang membaca ayat sajdah itu dia muslim dan dia balik dalam keadaan suci dan dia laki-laki. Wa baina ay yakuna kafiran aw sabiyan aw muhditan aw imra'atan. Ataukah yang membaca ayat sajadah itu kafir? Ya. Ataukah dia anak kecil? Ataukah dia muhdits sedang berhadats? Ataukah yang membaca itu wanita? Hadza huwa sahihu 'indana wa bihi qala Abu Hanifah. Inilah yang sahih menurut kami dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabina, ada sebagian dari para pengikut Syafi'iyah dari sahabat kami mengatakan la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdits was-sakra. Tidak boleh sujud tilawah karena bacaannya orang kafir. Ya, karena bacaan orang kafir amalannya tidak diterima. Demikian pula anak-anak. Ya. Anak-anak yang ya sekedar dia membaca tapi dia tidak memikirkan apa yang dia baca. Al muhdits, demikian pula orang yang berhadas. Was-sakran, demikian pula orang yang dalam keadaan mabuk. Berarti di luar pikiran tapi dia membaca aja. Ya. Misalnya ada orang mabuk. Nah, tapi dia rajin mungkin baca Qur'annya sampai mabuknya pun tetap baca Qur'an. Ya. Kebetulan dia melewati ayat sajadah, apakah dianjurkan? Ya. Wa qala jama'atun min as-salaf la yasjudu li qira'atil mar'ah akah ibn al-Munzir an Qatadah wa Malik wa Ishaq. Berkata segolongan dari para ulama salaf, tidak boleh dia sujud karena bacaan wanita. Ini dikaitkan oleh Ibn al-Munzir dari Qatadah, Malik, Ishaq. Was-sawabu ma qaddamna. Dan yang benar apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada perbedaan. Siapapun yang membaca ayat as-sajadah, maka dianjurkan bagi kita untuk sujud. Tentunya berdasarkan pendapat, kalau mengatakan yang membaca tidak sujud, maka tetap dianjurkan yang mendengar pun sujud. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang membaca, ya, kalau yang membaca tidak sujud, maka tidak dianjurkan. Nah, kalau yang membaca tidak sujud, maka tidak dianjurkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, ini cukup bertele-tele yang beliau sebutkan. Banyak perselisihan yang beliau sebutkan sehingga butuh untuk kita merangkum. Kemudian menjelaskan mana yang sahih dalam permasalahan ini. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Berarti paham? Paham atau bingung? Ya. Yang saya sebutkan dalam hal sujud ya turun dan naik. Turun dan naik. Allahu a'lam. Karena dalam hadis Abi Hurairah tersebut, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka kalau dia sujud maka sujudlah, kalau dia ruku maka ruku'lah. Nah, sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bissawab, diikuti. Namun dalam perkala-perkala yang bukan gerakan sujud atau ruku', ya, seperti kunut, maka kita melihat mana yang rajih. Nah, kalau kita berpendapat bahwa yang rajih adalah tidak kunut, maka kita tidak kunut mengikuti yang sunnah. Ya, kalau menurut kita menggerak-gerakkan jari itu bukan hal yang disunnahkan, walaupun imamnya menggerak-gerakkan jarinya, maka kita mengerjakan apa yang menurut kita yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan kalau imamnya tersebut kunut, maka kunut. Ada sebagian pendapat, namun wallahu a'lam bishawab, yang sahih dan maknanya adalah mengikuti imam dalam perkara-perkara yang mencocoki sunnah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Mendengarkan murattal. Kapan murattalnya sujud ya? Mungkin kalau berdasarkan pendapat Imam Nawawi, yang menyimak sujud. Ya. Tapi kita mengatakan bahwa kalau asalnya enggak sujud, maka cabangnya pun enggak sujud. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud pada saat Zaid bin Thabit membaca ayat tersebut. Karena Zaid bin Thabit enggak sujud. Sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, kalau yang membaca itu tidak sujud, maka kita pun tidak sujud. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebabnya bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan doa khusus tentang sujud tilawah, sehingga yang dibaca adalah doa sujud. Doa sujud secara umum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.